Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jadi matan disebutkan wahajatul ummati masatun ila fahmil Quran alladhi huwa hablumullahi al-matin wa dhikrul hakim wa siratul mustaqim alladhi la tazigu bihi al-ahwa wa la tartabisu al-alsun wa la yakhruq wala yakhlaqu an kasrati at-tardid. Wala tanqadi ajaibuhu. Sekarang masuk ke siratul mustaqim. Ya. Makna siratul mustaqim. Tafadhal dibaca di sini. Siratul mustaqim. Ya. Siapa? Ismail. Siratul mustaqim. Apa yang dimaksud dengan siratul mustaqim? Kata Syekh, as-siratu ma'nahu at-tariqa. Maknanya adalah at-tariqa, jalan. Mustaqim ma'nahu al-mu'tadil. Sedangkan mustaqim memiliki makna mu'tadil, lurus. Alladzi la laisa fihi mailun. Yang tidak ada kebelokan, kecondongan. Wa qawlu walladzi la tazighu bihi al-ahwa. Kemudian perkataan beliau yang tidak tazigh, dia tidak menyimpang, dia tidak goyah oleh hawa nafsu. Az-zaygu maknahu al-maylu. Zaygh maknanya adalah al-maylu. Mail artinya kecondongan. Wa minhu, kenapa dinamakan zaigman? Diartikan mail, misalkan dikatakan zaghat asy-syamsu, zaghat asy-syamsu. Idza malat, zaghat asy-syamsu maknanya apabila matahari tersebut condong. Nah, condong ke suatu arah. Yakni anna ahwan nasi mahma adumat la yumkin an tazigha bihi. Maksudnya apa di sini? Manusia, walau bagaimanapun besarnya hawa nafsu dia, hawa nafsu dia maksudnya untuk membuat makar terhadap isian kandungan Al-Quran. Dia hendak merubah isi Al-Quran walaupun besar keinginan dia, maka la yumkin an tazigha bihi, maka dia tidak akan mungkin untuk membuat makar, membuat goyah kandungan Al-Quran. Bal innahu baqin, bahkan Al-Quran dia akan tetap baqin, tetap tegak, sabitun kokoh, mahma sallatan nasu alaihi. Walau bagaimanapun manusia hendak menguasainya, minal ahwa, dari hawa nafsunya untuk merubah Al-Quran, fa innaha la tazigu bihi li'annahu hudan, maka dia tidak akan mampu untuk menggoyahkan isi Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk. Kemudian pernyataan beliau, wa qawlu ala taltabisu bihi al-alsunu, dan Al-Quran ini tidak akan bercampur dengan alsun. Alsun jamak dari apa? Lisan. Maksudnya apa? Bahasa. Dia tidak akan tercampur dengan bahasa apapun. Taltabis ay takhtalit. Makna taltabis adalah maknanya takhtalit, bercampur. Li'annahu bilisanin arabiyyin mubin. Karena Al-Quran ini berbahasa Arab, fala yumkin, fala yumkinu an takhtalita bihi al-alsumu. Maka bahasa-bahasa apapun tidak akan mungkin bercampur dengan Al-Quran. Ya, tidak akan mungkin. Al-Quran tidak akan mungkin bercampur dengan bahasa yang lainnya. Walihada hatta al-insan, atau boleh kita hatta jadikan harfu jar, boleh juga. Huruf ataf juga boleh. Walihada hatta al-insani ala jami. Oleh karena itu, hingga seseorang yang ajami, yang dari kalangan non Arab, lau qara'ahu yaqra'uhu bilisanin arabi, seandainya dia membaca Al-Quran, maka dia akan membacanya dengan bahasa Arab. Kita ini bukan orang Arab, kita baca Quran pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Walihada kana min ghairil arabi, min ghairil mungkin an yutarjama al-Quran tarjamatan harfiyatan abada. Maka sesuatu hal yang tidak mungkin, di antara sesuatu hal yang mustahil, Al-Quran ini diterjemahkan secara harfiah selama-lamanya, enggak mungkin. Enggak mungkin dalam artian kita membaca Quran pakai bahasa kita. Dalam sholat kita, dalam tilawah kita, ini enggak mungkin. Sesuatu hal yang mustahil. Dan kalau demikian, maka kalau dalam sholat pakai bahasa Indonesia, kayak waktu itu di Malang tahun 2003-2004, enggak sah sholatnya. Dia sholat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Apalagi yang menguasai hari pembalasan. Wah, enggak sah sholatnya. Enggak sah. Taib. Kemudian wa qawlu wa la yakhlaqu min kasrati tardidi. Coba tafadhal dibaca di sini. Coba di sini. Ega, udah bisa suruh baca belum, Ega? Siap, Kak? Baca, bisa. Ini yang belum pernah baca-baca ya, udah mulai saya incer-incer nih. Ayo, Ega. Yakhlaqu. Yaf'alu itu wazannya. Wala Ayabla. Itu dari wazan Badia Ayabla. Ah, Badia Ayabla maknanya apa? Badi itu usang. Bahasa kita buluk. Usang. Terus jiddah itu kebalikan dari yabla. Ya, jiddah itu kebalikan dari yadla. Yabla. Terus mahma karor yaqra'hu min qablu. Hasbuk, cukup. Masih gugup kayaknya dia. Si gugup. Perhatikan Al-Qur'an ini lam yakhlaq an kasrati tardid. Dia tidak akan usang karena an kasrati tardid, karena sering diulang-ulang. Ya, makna yakhlaqu ayabla. Baria yabla. Makna yakhlaqu yabla. Yani Al-Qur'an tidak akan yabla. Tidak akan usang. Karena sering diulang-ulang. Ya, dari dulu kita sholat baca Al-Fatihah terus, ya, monoton, iya, tapi nggak pernah usang, nggak pernah bosan, ya nggak pernah bosan, Al-Fatihah terus, nggak ada bosan-bosannya, dan nggak ada seorang pun yang beriman, ya, baik yang imannya lemah sekalipun, dia akan menyatakan bosan nih baca Al-Fatihah kali-kali kayak apa gitu, sebagai pembuka Al-Quran. Di dalam sholat, dah ada kayak gitu. Karena memang sudah Allah fitrahkan, dia tidak akan pernah bosan selama-lamanya. Al-Quran tidak akan menjadikan jemu bagi siapa saja yang membaca dan mendengarnya. Ya, beda kalau antum, ya, lihat tanya no, orang yang suka musik, ya. Dia suka lagunya musik. Ya. Misalnya kayak siapa di sini, Pak Sofyan, zamannya dulu. Demennya lagunya Bob Tutupoli. Itu mulu, ya enggak? Itu mulu, bosan ini. Ya enggak? Itu-itu lagi, itu-itu lagi. Misalkan, ya, Bob Tutupoli. Kalau Pak Yanto, ya, Pak? Hah? Iwan Pales. Wah, oi dia dulu nih. Iwan Pales. Bosan dulu, kan? Nah, bagi siapa saja yang ya yang dulu berada dalam maksiat sekalipun, itu terus bosan dia. Nah, tapi kalau Quran enggak bakal. Ya, fa huwa ala jiddatihi. Jiddah itu lawan dari yablanya tadi, ya. Maka dia tetap tidak akan jemu. Ya, mahma karrarahu al-insanu. Walau bagaimanapun seseorang mengulang-ulangnya, faka'annahu lam yaqra'hu min qablu, maka seakan-akan dia belum pernah membacanya sebelumnya. Ya enggak? Iya. Kayaknya kemarin tadi udah Al-Fatihah deh. Oh, sekarang Al-Fatihah lagi nih. Ih, enggak bakal bosan. Ya. Enggak usah deh Al-Fatihah deh. Nah, misalkan antum ya sukanya baca surah An-Naba. An-Naba terus. Ya, antum sendiri enggak bakal ngerasakan bosan. Ya. Tidak akan merasakan bosan. Surat apapun, tidak ada yang membuat jemu atau bosan. Ya, kaedah min qablu sudah paham ya? Ya, kaedahnya qablu, ya, qabla, ba'da. Kalau dia mudhofun ilaihnya dihilangkan, dihadaf, maka digantikan dengan dhamma. Jadi faka'annahu lam yaqra'hu min qablu. Ya. Sama seperti antum mengatakan amma ba'du. Setelah antum memuji Allah, innalhamdalillah nahmaduhu, amma ba'du. Itu takdirnya amma ba'da al-muqaddimah, amma ba'da as-sana, amma ba'da al-hamad, amma ba'da as-salati ala nabi, dan seterusnya. Min qablu min ba'du. Nah, gantian sekarang dibaca di sini. Ya. Siapa? Ah. Ini lagi nih juga yang udah saya incer suruh bacanya. Pak Nur Ali. Ya enggak, walaupun baru belajar mukhtarat terus lugah, mesti berani. Ya. Ayat tafadhal, Pak Nur Ali. Idza karrara ablagha qasidatin. Itu fi ramar au karrir. Khutbatin. Jangan baca khitbatin ya. Ntar baca khitbatin lagi. Khutbatin. Khutobaha. Khutobau. Khutobau. Lamalla wa saima. Lakinna min al-Qur'an mimma naqra'uhu fi salatil wahidati aktsaru min marratin wa ma'a dhalika la namillu wa hadhihi min ayati Allahi 'azza wa jalla fi al-Qur'an al-Karim. Kemarin hari Sabtu di syarah salah satu usul Pak Eko udah mulai coba berani baca. Sekarang Pak Nur Ali bisa kan? Tuh kan? Bisa. Walau kita baru belajar usul lughah mukhtarat. Apa yang udah dipelajari teori langsung praktek. Bisa insya Allah. Ya. Dari mana tadi bacanya Pak Nur Ali? Lakin al-insan idza karrara ablagha qasidatin min qasaidil arab. Nah, namun apabila seseorang dia mengulang-ulang ablagha qasidatin min qasaidil arab. Ya, mengulang-ulang ablagha yang dia apa maknanya? Qasidah-qasidah dari Arab ini yang ablagh dia mengulang terus. Ya. Apa makna-makna yang mendalam gitu dari kasidah-kasidah Arab min mu'allaqati sab'i. Mu'allaqati sab' itu ya mu'allaqah syair-syair Arab yang ada tujuh itu yang tenar di tengah orang-orang Arab maksudnya. Ya, saya lupa judul-judulnya. Ada tujuh syair dari kasidah orang-orang Arab dulu masa jahiliyah, ada tujuh. Ini apabila itu tenar di tengah orang-orang Arab, apabila dia sering mengulang-ulanginya, ya, au karir atau coba ulang-ulangilah terus. Ablagha khutbatin, mana khutbah yang paling mendalam deh? Ya, khutbatin di sini ya, jangan khutbatin. Ya. Khutbatin, khutbaha al khutbau yang dikhutbahkan oleh para khutba, para khutib. Kama yukarriru Qur'ana, sebagaimana dia mengulang-ulang Qur'an, lamalla wasaima, maka tentu dia akan ya bosan dan jenuh. Antum suka nih menceramah ustaz, ada rekamannya. Antum ulang-ulang terus, lama-lama bosan. Iya. Tapi Qur'an enggak. Hadhihi min ayatillahi azza wa jalla fi hadzal Qur'anil Karim. Ini merupakan tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah pada Al-Qur'an yang mulia ini. Terus wala tanqidi ajaibuhu, dan keajaiban Al-Qur'an tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah usai. Coba lagi nih Pak Eko. Baca Pak Eko. Ajaibu liman kafallahu ta'ala fahiman, fahman li kitabihi fa innahu yatadu. Wazannya apa tuh? Wazannya apa, Pak Eko? Antum udah belajar sorot mukhtarot kan? Betul. Apa ya ikhwah? Yatafa'al berarti yatadawwaq. Yatadawwaq. Al-ma'aniya. Al-Azimata Al-Azimata Al-Kathirata Al-Kathirata. Tapi cukup dan banyak-banyak ya. Kalau per dosis lumayan. Al-Quran tidak akan selesai keajaibannya. Keajaibannya enggak bakal habis. La tanqadi ajaibuhu. Keajaiban Al-Quran tidak akan habis. Liman atallahu ta'ala fahman likitabih. Bagi orang yang Allah berikan kepadanya pemahaman bagi Al-Quran. Maka fa'innahu yatadawwaku fihi al-ma'ani al-azimata al-kathirata. Maka dia akan merasakan ya, makna Al-Quran yang azimah, yang sangat agung, yang banyak sekali. Jadi kalau dia paham makna Quran, dia baca, semakin baca, semakin nikmat. Ya, Pak Edi. Ma'ridu, waduh. Mu'ridu. Mu'ridu anhu fa'innahu qad la yara fihi ajaban wahidan. Lakinana huna nasful Qur'an. Nasifu. Nasiful Qur'ana min haitu huwa Qur'an. Bekot in nazari anil qari. Qari, ya. Amal mu'rid adapun orang yang berpaling dari Quran. Fa inna qad la yara fihi ajaban wahidan. Maka dia terkadang tidak akan dapat melihat keajaiban Al-Qur'an walaupun cuma satu keajaibannya. Enggak bisa dia. Karena dia sudah berpaling dari Quran. Lakinnana huna nasibul Quran min haitsul Quran. Namun kita ya, di sini mensifati Al-Qur'an dari sisi dia adalah Qur'an. Ya, biqati nazar al anil qari. Ya, ini dari kalau dengan ini dari sisi sang qari. Kemudian qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa la yashba'u minhu al-ulama'u man qala coba dari matanya antum baca deh, karena matanya aja kan udah gundul. Dibaca matanya di sini ya Mirzam. Man qala bihi sadaqa. Ujira. Waman hafala bihi adila. Adala. Waman jahani hadiya. Hudiya. Waman darfahu min jabbarin. Min jabbarin. Qasamahu Allahu. Waman betawal. Waman betawal huda. Fi wairihi adala Allahu. Paham sini? Wala yashba'u minhu al-ulama. Dan ulama, orang-orang yang berilmu, tidak akan pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Wa man qala bihi shadaqa. Siapa yang berucap dengan Al-Quran, maka dia benar. Wa man amila bihi ujira. Siapa yang mengamalkan isi Al-Quran, maka dia akan diberikan pahala. Waman hakama bihi, siapa yang berhukum dengan Al-Quran adalah, maka dia berbuat adil. Waman da'a ilaihi uhudiya ila sirati mustaqim. Siapa yang menyeru kepada Al-Quran, maka dia akan diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Waman tarakahu min jabbarin qasamahullah. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran karena jabbarin, karena kesombongan, qasamahullah, maka Allah akan mematahkannya. Maksudnya mematahkannya, membinasakannya gitu. Wa man ibtagha al-huda fi ghairihi adallahu Allah. Barang siapa yang mencari petunjuk pada selain Quran, maka Allah akan menyesatkannya. Nah, takat dalam nizam, baca lagi. Hakun, apa yang jadi enggak pakai tanwin? Kullama kasimustanu billahi fa'lama wa bisyarihi a'lama kana kitabi ahabba amizah wa ah, wajada apa yang mudarinya? Ah, iya. Pada tidurmu dan iman, dipakiru wa tadabbaru hadal Qur'an, sawa'un kana fi majlis ilmi, au wahuwa yamshi, au fi ayyi makanin, fal insanu la yashba'u minhu abadan. Ah, cukup. Kul hadhil awsaf haqqun asas. Sifat-sifat ini semuanya hak. Benar. Ya arifuha al-mutamil. Orang yang memperhatikannya akan mengetahui hal ini. Fa innal ulama'a, maka ulama, orang-orang berilmu, la yashba'una minhu. Mereka tidak akan pernah merasa kenyang dari Quran. Kullama kana al-insanu billahi a'lama wa bi syar'ihi a'lama wa kana li kitabihi ahabba. Maka setiap kali seseorang dia berilmu tentang Allah, berilmu tentang syariat Allah, maka dia akan semakin cinta kepada kitabnya. Semakin dia berilmu, mengetahui tentang Allah, berilmu tentang syariat Allah, maka dia pun akan semakin cinta terhadap Al-Quran. Kata jidibu da'iman, maka anda akan mendapatinya, orang-orang yang berilmu tadi, selalu difakiru yatadabaru hadar Al-Quran. Merenungi dan mentadaburi Al-Quran ini. Sawun kana fi majlisil ilmi, apakah dia ada, sedang berada di majlis ilmu, Allah wa yamsi, atau dia sedang berada di, atau dia ketika dia sedang berjalan, au fi ayyi makan, atau di tempat manapun. Al insan la yashba'u minhu abada. Maka manusia dia tidak akan pernah merasa kenyang dari Quran selama-lamanya. Nah, bawa baik. Faddal Syekh Wawo. Qala Allah Ta'ala, "Wa kadzalika Irwan man qalahu bi sadaqa, bi annahu qala qawla wa astaqul aqwali. Fa idza qala qadirun innal kafir kafira fi nari jahannama faqad sadaqa, bi annahu qala bima ja'a bi Qur'ani. Fa qulhu wa man 'amila bihi ujira, ya'ni kutiba 'ala 'amali." Fakulhu wa man hakama bihi adala. Man hakama bihi adala sawa'un kana al-hukmu faslan bainan nasi aw kana al-hukmu hukman mutlaqan. Faman qala innal maytata haramun faqad adala. Waman qala innahu yajibu al-'adlu bainaz zawjati mathalan faqad adala. Li'anna hadha al-hukma fil Qur'ani. Waman qala faman i'tada 'alaykum fa'tadu 'alayhi bimithli ma jaza 'alaykum. Fakat adala. Kadzalika yaqulu wa man da'a ilayhi hudiya ila siratin mustaqim. Ya'ni hadalahu Allah. Fal insanu idza da'a ila al-Qur'an faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ama idza da'a ila al-hawa taharrafa al-Qur'an min ajli hawahu fa innahu yadhillu. Falihadha qala wa man ittaba al-huda fi ghayri adallahu Allah. Nah. Wakadalika aidan, demikian pula man qala bihi shadaqa, siapa yang berucap dengan Quran dia benar. Dia namu qala qawlan, karena dia mengucapkan sebuah ucapan, huwa asdaqul aqwal, yang ucapan ini jujur ucapan. Ya Allah Ta'ala berfirman, wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah ucapan yang lebih jujur daripada ucapan Allah. Ya, fa idza qala qailun, apabila ada seorang Ya, dia menuturkan innal kafira fi nari jahannam, orang kafir ada di neraka jahannam. Faqad shadaqa, maka berarti dia telah jujur. Ya, artinya orang yang berucap dengan berbeda kontradiksi dengan isi Quran berarti dia telah dusta. Apakah dia bermaksud dusta atau tidak bermaksud dusta? Dia menyatakan orang kafir, ya, non muslim itu tidak kafir, nah berarti dia dusta. Ya. Non muslim kafir belum tentu di neraka. Walaupun dia mati dalam keadaan kafir, maka dia dusta. Kenapa? Karena dia mendustakan Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Dia malah kebalikannya. Orang-orang non muslim Nasrani tidak di neraka, belum tentu di neraka. Maka dia dusta. Nah, kemudian li'annahu qala bima ja'a bihil Qur'anu, karena dia mengucapkan sesuai dengan yang dibawa oleh Al-Qur'an. Kemudian berikutnya lagi, wa qawluhu wa man 'amala bihi ujira, siapa yang mengamalkan Qur'an maka dia akan diberikan ganjaran, yakni usibah, diberikan pahala ala amalihi, atas amal dia. Tentunya ini imtisalannya, kalau dia berniatnya itu untuk karena Allah niatnya. Kemudian wa qauluhu wa man hakama bihi adala, siapa yang berhukum dengan Al-Qur'an maka dia telah berbuat adil. Man hakama bihi adala sawa'un kana al-hukmu faslan bainan nas, ya, barang siapa yang berhukum dengan Qur'an maka dia telah berbuat adil, apakah itu hukum berupa keputusan di antara manusia, atau kana hadzal hukmu hukman mutlaqan, atau hukum ini adalah hukum secara mutlak. Ya, berhukum dengan apa yang Allah turunkan dari perundang-undangan, maka dia telah berbuat adil. Sebaliknya berhukum dengan hukum taghut dalam perundang-undangan berarti telah berbuat zalim. Begitu. Telah berbuat zalim. Nah, kalau dia karena hawa nafsu dengan tetap membenarkan hukum Allah dan tetap menyatakan batilnya hukum taghut yang dia gunakan, dia tidak murtad, tidak kufur. Hanya dikatakan ya kufur asghar. Ini sebagaimana yang kita kaji di kitab tauhid, ya. Kemudian wa man qala innal maitata haram, siapa yang menyatakan sesungguhnya bangkai, hewan bangkai itu haram, enggak boleh dimakan, berarti dia faqad adala, berarti dia berbuat adil. Sebaliknya yang menyatakan ya, bangkai tiren ayam mati kemarin itu halal, berarti dia telah berbuat zalim, ya. Telah berbuat zalim. Selain dia berdusta, dia berbuat zalim juga. Wa man qala inna man raki inna yajibu al-adlu baina zaujati masalan. Barang siapa yang berkata wajib berbuat adil kepada para istri misalkan, faqad adala, maka dia telah berbuat adil. Adil terhadap istri dalam hal apa aja? Ya. Nafkah, kemudian apa? Pembagian malam. Kalau cinta sama jima enggak perlu adil. Pak Ismail lebih condong sama istri kedua karena istri kedua lebih muda, lebih cantik misalkan. Ya asal jangan disering-sering diungkapin aja. Wah, saya condong sama sono nih. Tidak dikategorikan, ya, berat apa namanya, tidak adil. Atau lebih banyak porsi jima. Misalkan puasa satu lahiran, 40 hari puasa. Kata isi pertamanya, kamu adil ya, 40 hari juga di sana, jangan jima ya. Nah, ini enggak benar. Karena yang dituntut dalam masalah adil adalah apa? Nafkah dan pembagian malam. Adapun cinta tidak. Nah, itu dia telah berbuat adil. Li'anna hadzal hukma fil Qur'an. Karena hukum ini semua terdapat di Qur'an. Wa man qala, dan barang siapa yang berkata seperti perkataan Allah, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma tada 'alaikum faqad adala. Maka barang siapa yang berkata seperti firman Allah, barang siapa yang menyerang kalian maka seranglah dia seperti ia menyerang kalian. maka dia telah berbuat adil. Wa kadzalika yaqul, demikian pula apabila dia berkata, wa man da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqimin, siapa yang menyeru kepada Quran maka dia diberikan hidayah kepada siratul mustaqim, yakni hadahullah, maksudnya Allah akan berikan dia hidayah. Wal insan, seseorang idza da'a ila alquran, apabila dia menyeru kepada Quran, faqad hudiya ila siratin mustaqimin, maka dia akan diberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Amma idza da'a ila alhawa, namun apabila dia menyeru kepada hawa nafsu, wa harrafa alqurana, dan dia malah mentahrif, menyelewengkan makna Quran, min ajli hawahu, karena hawa nafsu dia, ya dilu, maka dia akan sesat. Oleh karena itulah Syekh berkata, Syekhul Islam di matan, wa man ibtagha al-huda fi ghairihi adahullahu, barang siapa yang mencari petunjuk di selain Quran maka Allah akan menyesatkannya. Petunjuk itu tempatnya cuma di Quran. Berikutnya ya. Nah, yang mau kerja tepat dong jam 6. Anur Ali enggak berangkat. Nyantai ya. Berikutnya, coba nih yang jarang-jarang baca nih, saya suruh baca sekarang. Pak Yanto, ayo Pak Yanto. Zahrahu walakin la yuridu, la yuridu walakin la yuridu alaina annana najidu minal jababirati, minal jababirati ana man taraka alqur'ana fi annana naqulu innal qasma qad yakunu fid dunya wa qad yakunu fil akhirati fahada inna fatahu fid dunya lam yakunu fil akhirati. Nah, kemudian man taraka, au barang siapa yang meninggalkan Quran, menjabarin karena sombong, qasamahullahu, maka Allah akan mengqasam dia. Makna qasamahu bil asal yakni qata'a dhahrahu, mematahkan punggungnya. Maksudnya Allah akan membinasakan dia, gitu. Siapa yang meninggalkan Quran, maka Allah akan membinasakan dia. Meninggalkan Quran karena sombong. Lakin la yaridu alaina annana najidu min al-jababiratil an man taraka al-Quran. Namun kita tidak mendapatinya. Pada kita saat ini bahwa kita tidak mendapati, tidak terdapat ya, sebagai yang kita lihat, kita tidak mendapati, kita mendapati dari kalangan orang-orang yang sombong saat ini yang meninggalkan Quran. Di annana naqul innal qasma qad yakunu fid dunya wa qad yakunu fil akhirati. Karena kita menyatakan sesungguhnya pembinasaan dari Allah terhadap orang yang meninggalkan Quran karena sombong itu terkadang bisa terjadi di dunia atau terkadang bisa terjadi di akhirat. Ada orang zalim meninggalkan Quran, dia tidak nampak kebinasaan dia akibat perbuatan dia meninggalkan Quran. Ya, di dunia tidak, karena di dunia dia diberikan kemudahan, itu istidraj, agar semakin sesat. Nah, kapan kebinasaannya? Di akhirat. Di akhirat. Kemudian mana lagi tadi? Fahada in fatahu fid dunya. Nah, ini apabila dia fatahu, dia berhasil lolos dari qasam, dari kebinasaan tadi di dunia. Lam yafuthu fil akhir, maka dia tidak akan lolos dari dari kosam, dari kebinasaan tersebut di akhirat. Fatayafutu itu maknanya terluput. Gitu maknanya. Berikutnya, waqala ta'ala. Ini matan ya dari Syekhul Islam. Dibaca tafadhal di sini. Ainur. Qala ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa taqshuruhu yawma qiyamati a'ma. Qala rabbi lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Qala asyariku rahimahullah qawluhu fa imma ya'tiyannakum hadhihi jumlatun syartiyyatun li'anna aslaha inma wa ma za'idatun litawkidi wa fi'lu syarti ya'tiyannakum wa jawabu syarti jumlatun famanittaba'a huda wa hadhihi al-jumlatu aidan jumlatun syartiyyatun fal jumlatu syartiyyatu athani min fi'li syarti syartiyyati athaniya fal jumlatu syartiyyatu athaniyatu min fi'li syarti wa jawabun li syarti al-awwali min fi'li syarti wa jawabihi min fi'li syarti wa jawabihi jawabun li syarti al-awwali wa qawluhu ta'ala fala yadhillu wa la yashqa ay la yadhillu fi amalihi fi ilmihi amalihi lihat ulam duluan kan terus fala yashqa fi amalihi baru qila la yadhillu fi dunya wa la yashqa fi akhirati wal ma'nayani lazimani lakin al-ghaliba anna dhalala fi maqabilatil ilmi fi muqab kekeh dia begitu ya. Mana tadi? Ya. Qala ta'ala, ini sudah pernyataan Ibnu Taimiyah ya. Belum membacakan ayat. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ya. Fa man ittaba'a hudaya fala yadhillu bihi wala yashqa. Ya. Maka beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membawakan ayat di sini, jika datang kepadamu petunjuk dariku, famanittaba'a hudaya, maka ketahuilah barang siapa yang mengikuti petunjukku, wala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan sesat, tidak akan celaka. Faman a'rada dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dunka, maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit, wa nasyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpul dia, himpun dia, kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi, dia berkata, wahai rabbi lima hasyatani a'ma, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, dahulu saya melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna, Allah berfirman demikianlah engkau telah datang ayat-ayat kami kepadamu, fanasitaha, maka engkau pun melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka demikian pula hari ini engkau dilupakan. Nah, firman Allah di sini fa imma ya, itu aslinya in dan ma, in syartiyah fa in, gitu aslinya. Fa'in, in syartiyah. Kemudian di depannya mazaidah. Kita paham nun sukun berjumpa dengan mim, maka di idgham. Di idgham, maka fa'in ma, maka fa'imma. Itu imma itu aslinya in ma. Itu aslinya. Hadhihi al-jumlatu jumlatun syartiyah. Ini jumlah syartiyah. Karena nanti fi'il yang pertama fi'il syart, yang kedua fi'ilnya jawab syart. Fa imma ya'tiyannakum. Nah, Berarti kan ya'ti, ya'tiyannakum. Ini dia fi'il syart majzum, cuman karena dia bersambung dengan apa? Nun taukid, nun taukid khafifah, maka fi'il mudhari'nya ini mabni, mabni 'alal fath. Ya, mabni 'alal fath. Kalau enggak ada nun sukun, nun taukid, fa in ya'tikum. Nah, fa in ya'tikum, ata ya'ti. Nah, maka majzumnya dengan hadaf nun. Hadaf nun, hadaf huruf illah. Karena bersambung dengan nun taukid sakilah, maka jadi fa imma ya'tiyanakum. Ingat ya, imma itu aslinya in dan ma. Ma-nya zaidah. In syartiyah. Maka ya'tiyanakum di sini fi'il syart. Minni jar majrur muta'alliq dengan ya'tiyakum. Hudan. Hudan di sini berarti apa i'rabnya? Fa'il. Maf'ulnya udah ada kum itu. Apabila hidayah dariku datang kepada engkau, gitu. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Taib. Li'anna aslaha in ma. In dan ma. Ma zaidatun litaukid. Sedangkan ma-nya zaidah. Ya, untuk penegasan aja. Wa fi syart mana? Ya'tiyannakum. Dia majzum sebenarnya karena bersambung dengan litaukid. Ya, sakilah. Maka dia ya mabni alal fath. Qumnya itu maf'ulun bih. Hudan itu fa'il. Mana jawab syartnya? Jawab syartnya jumlah. Famanittaba hudaya, fa'nya itu fa' rabithah. Fa' rabithah fi jawab jawab syart. Ini biasa ya. Kalau ternyata jawab syartnya itu bukan berupa fi'il. Ya. Bukan berupa fi'il, ternyata jumlah ismiyah. Semisal untuk mengatakan ya, in tadhab fa'ana zahibun. Nah, in tadhab fa'ana zahibun. Baik. In tadhabi fa'ana zahibun ma'aki. Misalkan. In tadhabi fa'ana zahibun ma'aki. Atau gini. Ya, in tadhabi fa'ana zahibun ma'aha. Ya enggak? In tadhabi fa'ana zahibun ma'aha. Oh, enggak jadi pergi jangan. Gitu kan. Ma'ahunna lagi kan. Ada tiga lagi. Istrinya bilang, oh gitu saya pergi. Antum mengatakan, in tadhabi in syartiyah. Tadhabi fil mudhari majzum. Amilnya in. Alamatu jazmi hadaf nun. Karena dia min amtila al khomsah. Anti tadhabin. Nah, gitu kan. Kalau kamu pergi, fa'ana zahibun ma'aha. Atau ma'ahunna. Nah, gitu. Kalau kamu pergi, ya udah, saya pergi sama mereka. Waduh, berat ini kan. Nah, gitu, Mas Bowo. La kunta ta'lam. Wah, langsung dipraktekin sama Pak Neral ini. Ya, mana lagi tadi? Nah, ini jumlah. Famanittaba'a hudaya. Famanittaba'a hudaya. Nah, ini jumlah. Hadihi jumlatu aidon. Ini jumlah juga. Jumlah syartiyah juga. Ya, ini jumlah syartiyah asaniyah yang kedua. Ya enggak? Man, man syartiyah. Famanittaba'a hudaya. Ittaba'a itu fi'il syart. Hudayanya maf'ulun bi. Ya. Fala yadilu fa'nya fa'rabitah. Jawab syart. La yadilu wala yasfa, ini jumlah nanti fi mahali jazm sebagai jawab jawfusha. Ya. Fal jumlatu syartiyah tsaniyah min fi'il syart wa jawabihi, berupa jawab syart dan fi'il syart dan jawabannya, yaitu faman ittaba hudaya fala yadil fala yadilu wala yasfa. Ini semua sebagai jumlah jawab syart dari mana? Fa imma ya'tiyannakum. Nah, itu. Ya. Min fi'il syart wa jawabihi itu jawabun li syartil awal, sebagai jawab syart dari yang syart yang pertama. Paham sini ya? Nah. Yang baru belajar muftarat juga ngerti enggak insyaallah? Udah pernah belum? Pernah belum? Pernah ya? Ada enggak di muftarat? Ada, alhamdulillah. Udah ngerti berarti. Wa qauluh, dan pernyataan dan firman Allah Ta'ala, la yadillu fa la yadillu wa la yashqa, maka dia tidak akan sesat, tidak akan celaka. La yadillu fi ilmihi, kalau dia berpegang dengan Quran, dia tidak akan sesat dalam ilmunya. Wa la yashqa fi amali, tidak akan celaka, binasa dengan amalannya. Wa qila la yadillu fi dunya wa la yashqa fil akhirah, ada yang mengatakan tafsirnya, dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan celaka di akhirat. Fal maknayani mutalaziman. Nah, kedua makna ini mutalazim, ya. Berkaitan semuanya. Lakinnal ghaliba, namun mayoritas kebanyakan, anna dalala fi muqabalatil ilmi wal huda. Bahwa kesesatan itu ketika pada muqabalah ilmu dan huda. Ketika dia kontradiksi dengan ilmu dan petunjuk. Nah, itu yang namanya kesesatan. Kemudian mana lagi? Wa anna syaqaa fi muqabalati sa'adah. Dan celaka itu adalah kalau dia kebalikan dari kebahagiaan. Kesesatan kebalikan dari ilmu dan hidayah, kebinasaan itu pada kebalikan dari kebahagiaan. Berikutnya Akbar. Ohu fa'il tas qila inna murada bi ma'ishati abadi ma'ishati ma'ishatuhu fid dunya wa annahu ba'in kana fi sururi sururi dhahirin fa inna qalbahu fa inna qalbahu fi dhiqin wa dankin tayyibatin. Tayyibah bukan tabibah. Baik. Nah, berikutnya mana tadi? Dan Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka." Dan Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Kila innal murad bil ma'isyati dunki adabul qabr. Ada yang menyatakan makna ma'isyati dunki itu adalah adab kubur. Arti adab kubur. Annahu yadiqu alaihi qabru. Kuburannya sempit. Hatta takhtalifa adab. Hingga berhimpitan, ya. Seluruh tulang-tulangnya berhimpit. Kila ada yang menyatakan innal murad bil ma'isyati dunki ma'isyatuhu fid dunya. Ada yang menyatakan kehidupan yang sempit itu kehidupan dia di dunia. Wa annahu in kana bi sururin dhahirin, dan dia walaupun dia dalam kegembiraan yang zahir, secara kasat mata dia bahagia. Namun karena dia berpaling dari Al-Qur'an, maka Allah berikan dia kehidupan yang sempit. Fa inna qalbahu fi dhiqin wa dhankin, maka qalbu dia itu merasa sesak, sempit. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, فَمَا يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَسْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah kehendaki, ya, maka Allah akan memberikan dia petunjuk dan Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. وَمَا يُرِدِ أَيُّدِ اللَّهُ, barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, يَجَعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقًا حَرَجًا, maka kami Allah akan menjadikan dadanya itu dayyiq, sempit, ya, sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia mendaki ke langit. Ini sempit sesak. Ya. Dan juga wa kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang beramal baik dari kalangan pria atau wanita, wa huwa mu'minun, dan dia mukmin, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Fa inna hadha yadullu ala man laysa kadhalik fa hayatuhu ghayru thayyibatin, maka hal ini menunjukkan, ya, bahwa siapa yang tidak dalam keadaan demikian, maka kehidupannya tidak baik. Ya, Saiful. Hissan. Hissan maknan bila yaqulun sabbi lima hasyartani ahma wa qad kuntu basiran qala kadzalika atatka ayatuna manasi tana yaqni tarutaha wa lam ta'ma biha ya wa kadzalika yawma yaqni tutrika tutroka tutroku atau apa itu? Ya, itu truk. Syahidu anna hadza bihi dalilun 'ala anna tamassuka bi hadzal qur'ani sababun lis sa'adati fid dunya wal akhirati wa annal mutamassika bihi la yadillu wa la yashqa wa anna bi'arudhu anna al-i'rad na'am. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, nahsyuruh yaumal kiamati a'ma, kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Hissan wa maknan, ya, mengandung makna hissi. Memang demikian, indrawi dia buta maknan dan juga secara makna, artinya secara konotasinya buta, maupun fisiknya memang buta matanya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala dia berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta dahulu aku melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna, demikianlah telah datang ayat-ayat kami pada engkau, fanasitaha, kenapa engkau pun meninggalkannya, yakni taraktaha wa lam ta'mal biha. Ya. Ya, ini anda meninggalkannya, tidak mengamal dengannya, kadzalika al-yawm, maka demikian hari ini, yakni ya tutrok. Ya, maka hari ini ya, engkau diabaikan juga, ditinggal. Nah. Kemudian wasyahid, maka yang menjadi poin, ya, dari ayat ini, anna hadza fihi, wah, ini adalah dalilun dalil ala anna tamasuka, bahwa berpegang teguh bihadal Quran, dengan Quran inilah sababun sa'adah, sebab untuk menggapai kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Wa annal mutamassika bihi, dan orang yang berpegang teguh dengannya, la yadillu wa la yashqa, dia tidak akan sesat, tidak akan celaka. Wa annal irada anhu, dan berpaling dari Quran, itu sababun lisyqa fid dunia wal akhirah, itu sebab untuk binasa, sebab kebinasaan di dunia dan di akhirat. Sudah sangat tujuh, ya. Subhanallah, kalau biar menjadi saudara. Astagfirullahaladzim.